Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ahibbah, ma'asyar muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimkumullahu jami'an. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih pada hadis yang kedua dari kitab ini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang mana beliau menyebutkan tentang kisah datangnya malaikat Jibril kepada majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang beberapa hal. Yang pertama bertanya tentang apa itu Islam. Yang kedua bertanya tentang apa itu iman. Yang ketiga bertanya tentang apa itu ihsan. Yang keempat bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan yang kelima bertanya tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Nah, kemarin kita telah sampai pada pembahasan rukun iman, di mana malaikat Jibril datang dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala, Jibril berkata, fa akhbirni 'anil iman, khabarkanlah kepadaku, ajarkan kepadaku, beritahu aku anil iman, tentang iman. Apa itu iman? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, an tu'mina billah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman dengan takdir, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Qala, sadaqta. Jibril berkata, sadaqta, engkau telah benar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, telah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Dan terakhir kemarin kita sedang membahas tentang masalah al-imanu bir-rusul, beriman kepada para rasul. Rasul ay mursal, makna daripada rasul adalah orang yang diutus, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan wahyu kepadanya berupa syariat. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan syariat tersebut. Dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Ini makna daripada Rasul. Dan para ulama telah berbeda pendapat tentang definisi ataupun perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan bahwasannya an-nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa risalah, akan tetapi hanya meneruskan risalah dari nabi ataupun rasul yang sebelumnya. Adapun rasul adalah yang diberikan kepadanya sebuah risalah, diberikan kepadanya wahyu sebagai penyempurna dan pelengkap, dan bisa jadi berbeda dengan apa yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul yang sebelumnya. Ada pula yang berpendapat bahwasanya nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Sedangkan rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan untuk berdakwah. Dan pendapat yang kedua ini adalah yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang pertama adalah Nabi Adam, Abul Bashar, yang mana beliau adalah bapaknya manusia. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasul yang pertama adalah Nuh alaihi assalatu wassalam. Kalau nabi yang pertama adalah Adam, rasul yang pertama adalah Nuh. Rasul yang pertama adalah Nuh. Adapun Adam bukan seorang rasul. Beliau adalah seorang nabi. Seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'mar bitablighihi, dan tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan apa? Risalah. Kalau seandainya ditanyakan mengapa Adam tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul? Mengapa beliau hanya seorang nabi? Maka jawabannya adalah li'annan nasa fi dzalikal waqti kanu ummatan wahidatan qalilin wa laisa bainahum ikhtilaf walam tattasi'ad dunya walam yantashiril bashar fakanu muttafiqin fakafahum an yaru abahum ala ibadatin fayattabi'u. Jawabannya adalah mengapa Adam tidak diangkat sebagai seorang rasul adalah li'annan nasa kana fi dzalikal waqti ummatan wahidah. Karena manusia di kala itu, ketika semasa hidupnya Nabiullah Adam adalah ummatan wahidah, satu umat yang bersatu. Qalilin, jumlah mereka sedikit. Walaisa bainahum al-ikhtilaf, dan tidak ada perselisihan dan perbedaan di antara mereka. Walam tattasi'ad dunya, dunia belum lebar, belum meluas. Walam yantashiril bashar, dan manusia belum berpencar-pencar. Fakanu muttafiqin, mereka semuanya bersatu. Fakafahum, maka cukup bagi mereka untuk melihat bagaimana ayah mereka beribadah, maka mereka pun ikut beribadah. Ini hikmah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mengapa Nabi Adam alaihissalam beliau tidak diangkat menjadi seorang rasul? Karena jumlah manusia di kala itu masih sedikit. Tempat mereka juga ya, belum seperti sekarang yang berpencar di seluruh penjuru bumi. Mereka masih berada di sebuah tempat yang tidak terlalu luas. Mereka bersatu di situ. Dan mereka berada dalam sebuah agama, sebuah ajaran, dengan melihat bagaimana cara, bagaimana ibadahnya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala belum ya mengutus Adam sebagai rasul. Adapun rasul yang pertama ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah adalah siapa? Ya, Nuh. Rasul yang pertama adalah Nuh. Ya. Binasil kitab, ya, berdasarkan dengan ya nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-163, Allah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Yang artinya, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah berikan wahyu kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan kepada para nabi yang setelahnya. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Dalil dari sunnah. Di hadis contohnya adalah hadis yang menerangkan tentang asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Yang mana nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mereka berbondong-bondong untuk meminta syafaat kepada para nabi. Mereka meminta syafaat kepada para rasul. Di antaranya mereka akan datang kepada Nuh alaihissalam. Dan manusia mengatakan, innaka awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Sungguh wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Penghuni bumi. Ini barakallahu fikum dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di antara wujud keimanan kepada para rasul adalah beriman bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Barang siapa yang tidak beriman dan tidak meyakini rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wasallam, bahwa mukadzibun bikitabillah, maka dia telah mendustakan ya Al-Qur'anul Karim. Wa mukadzibun li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah mendustakan hadis Nabi alaihi assalatu wasallam. Nah. Kemudian para fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemarin telah kita singgung tentang siapa? Nabi Idris ya, Nabi Idris. Bukan Abu Idris ya. Nabi Idris. Sebagian orang meyakini bahwasanya Nabi Idris itu ada dan hidup sebelum siapa? Nabi Nuh. Ya, sebelum Nabi Nuh. Itu Adam, Idris, baru siapa? Nuh. Adam, Idris, kemudian apa? Nuh. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Utsaimin rahmatullahi alaihi di dalam syarah kitab Al-Arba'in Nawawi, beliau mengatakan bahwasannya keyakinan Idris itu sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah merupakan sebuah apa? Kesalahan. Bahkan bukan cuma kesalahan, sebuah kedustaan. Keyakinan bahwa saya Idris, Nabi Idris adalah datang dan ada hidup sebelum Nabi Nuh, ini adalah sebuah kesalahan. Apa dalil ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah? Dalil di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab." Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim, dan sungguh telah kami utus Nuhan wa Ibrahim, Nuh dan juga Ibrahim, "wa ja'alna, dan kami telah menjadikan fi dhurriyyatihim, pada keturunan keduanya, an-nubuwwata wal kitab, kenabian dan kitab-kitab yang diturunkan." Yani khulafiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menegaskan bahwasanya para nabi yang diutus, bahwasanya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah keturunan siapa? Nuh dan keturunan siapa? Ibrahim. Keturunan Nuh dan keturunan Ibrahim. Adapun Adam sudah jelas. Adam adalah Abul Bashar. Adam adalah bapaknya apa? manusia, jelas. Ya. Tidak dipertentangan lagi, tidak diperselisihkan. Ya. Akademi Khalifuddin Rahimani Warahimukumullah di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahwasanya Nabi dan Rasul yang datang ya, setelah Nabi Adam ya, atau setelah Nabi Nuh adalah semuanya keturunan siapa? Nuh, ya, keturunan Nuh. Dan tidak ada Nabi kecuali keturunan beliau dan keturunan siapa? Ibrahim. Sehingga dikatakan Ibrahim sebagai Abul Anbiya. Ya, Abul Anbiya. Ya, bapaknya para Nabi. Kenapa? Karena tidak ada Rasul yang diutus ya, setelah Nabi Ibrahim kecuali semuanya berasal dari keturunan beliau. Ya. Tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim kecuali keturunan siapa? Beliau, Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Di sana ada Ismail, di sana ada Ishak. Dari keturunan Ismail ada siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nabi ini adalah tingkatan manusia yang paling mulia. Orang yang mendapatkan kenikmatan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin." Wa may yuti'illaha, dan barang siapa beriman kepada, dan barang siapa yang taat kepada Allah war rasul dan taat kepada Rasul, fa ulaika, maka mereka itulah ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang diberikan kepada mereka kenikmatan. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yang disebut pertama kali ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mendapatkan kenikmatan adalah siapa? An-nabiyyin. Nah, dan dari para nabi ini yang paling mulia adalah orang-orang yang diutus sebagai rasul. Jadi ada tingkatan kemuliaan. Manusia yang paling mulia adalah siapa? Ya, para nabi. Di atasnya para nabi ada para apa? Rasul. Di antara para rasul ada yang paling mulia, yaitu ulul azmi minar rusul. Siapa? Ada jumlahnya berapa? 5. Pertama siapa? Nuh, kemudian Musa, kemudian Ibrahim, kemudian Isa, kemudian yang kelima Muhammad. Nah, ini. Dari sekian rasul yang paling mulia ada 5. Yang disebut dengan ulul azmi. Rasul ulul azmi. Nah, dari ulul azmi ini ada yang paling mulia. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Yang mana beliau menyatakan dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpinnya anak siapa? Adam. Saya adalah pemimpinnya anak Adam. Nah, urutan rasul yang paling mulia setelah Nabi Muhammad adalah siapa? Ibrahim. Ya. Urutan kedua setelah Nabi Muhammad adalah Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya, sebagai kekasihnya. Orang yang mendapatkan predikat sebagai Al-Khalil. Al-Khalil itu adalah yang apa, dicintai. Bukan cuma dicintai, tapi Al-Khalil itu adalah orang yang mendapatkan kecintaan yang paling tinggi. Ya, a'la maratibi al-mahabbah. Al-Khullah itu adalah tingkatan yang paling tinggi dalam cinta. Nabi Khalifuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian rukun iman yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhir. Wal yaumil akhir. Rukun iman yang kelima adalah beriman dengan hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir ini mencakup beberapa perkara. Mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah al-imanu biwuku'ihi. Beriman tentang terjadinya hari kiamat. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia semuanya dari alam kubur. Semuanya akan dibangkitkan dari manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita bisa mengerti bahwasannya alam kubur itu bukan sebagai tempat yang apa? Terakhir. Bukan sebagai tempat yang terakhir. Akan tetapi itu adalah ya, seperti kata Nabi SAW, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal persinggahannya akhirat. Permulaannya awal, ya permula atau awalnya seorang akan masuk ke dalam akhirat. Dimulai dari kubur. Sehingga alangkah baiknya ketika mungkin kita berbicara tentang orang yang meninggal dunia, ya biasanya orang mengatakan kita hantarkan ke apa? Tempat peristirahatan yang terakhir. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang kurang pas. Dan ini telah ditanbih, ya, telah diperingatkan di antara oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab ini, dalam syarah hadis ini. Beliau mengatakan, wa huna nunabbihu ala ma nasma'uhu min qawli ba'dinn nas aw naqra'uhu fi ba'd as-suhuf idza mata insan qalu intaqala ila mathwahul akhir. Wa huna nunabbihu, dan sini kami memberikan peringatan atas apa yang telah atas apa yang kami mendengarnya dari ucapan sebagian orang, atau kami membaca dari sebagian as-suhuf, baik itu koran ataupun yang lain, ya media massa, idza mata insan, ketika seorang manusia meninggal dunia, qalu, manusia mengatakan, intaqala ila mathwahul akhir, telah berpindah ke peristirahatan yang terakhir. Ini barakallahu fikum, kalimat yang perlu untuk dihindari. Dan kubur adalah awal daripada kehidupan akhirat. Awalu manazil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa, kata Nabi SAW, faman naja minhu, barang siapa yang Allah selamatkan di alam kubur, tidak disiksa di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka apa yang akan dilewati setelahnya akan lebih mudah daripada apa? Kubur. Faman lam yanju minhu, dan barang siapa yang tidak Allah selamatkan di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka apa yang setelahnya akan lebih susah. Akan lebih apa? Susah. Nah, alam kubur berisi an-na'im, kenikmatan. Na'imul qabr wa 'adzabul qabr. Ada yang mendapatkan kenikmatan kubur dan ada yang mendapatkan azab apa? Azab kubur. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beriman kepada hari akhir itu berarti mencakup yang pertama, al-imanu biwuqu'ihi, beriman tentang terjadinya hari kiamat, bahwa semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada hari akhir, maka konsekuensinya adalah al-imanu bi kulli ma dzakarahu Allah. Beriman dengan semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat. Di antaranya adalah dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, di sebuah tempat yang sangat lapang, sangat luas, dalam keadaan khufatan uratan ghurla, semuanya dalam keadaan khufah, tidak ada yang menggunakan alas kaki, urah, tidak berpakaian, tidak berbusana, ghurla, kemaluannya belum khita. Ini keadaan kita nanti barakallahu fikum ketika ya dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. kita tidak menggunakan sandal, tidak menggunakan sepatu, tidak menggunakan khuf, tidak menggunakan terompak, ya. Kita tidak menggunakan baju, tidak berpakaian, tidak berbusana, ya, tanpa sehelai benang di dalam tubuh kita atau di atas tubuh kita. Dan kita dalam keadaan belum dikhitan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara konsekuensi keimanan kepada hari akhir adalah beriman bahwasannya pada hari kiamat ada beberapa kejadian-kejadian yang pasti akan dialami. Peristiwa yang akan dialami, baik itu al-haud, adanya telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kala itu umat Nabi alaihi salatu wasallam datang ke mana? Telaga, mereka akan minum. Ternyata ada sebagian orang yang diusir, tidak boleh minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan suhqan suhqan. Lima badala wa ghayyar. Ketika mereka diusir oleh para malaikat, mereka diusir oleh Allah Azza wa Jal, Nabi mengatakan ummati ummati, mereka adalah umatku umatku, kenapa mereka diusir? Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la ta'lamu madza ahdatha ba'dak. Wahai Nabi, engkau tidak mengerti dan tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan suhkon suhkon, ya, celaka mereka liman badala wa qayyar, dengan apa yang telah mereka ganti-ganti, dengan apa yang telah mereka rubah-rubah daripada agama ini. Mengimani juga ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwa saya di sana ada asy-syafa'ah. Ada apa? Syafa'ah. Mengimani juga nam barakallahu fikum di sana ada as-sirat. Mengimani adanya surga dan adanya apa? Neraka. Kemudian ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat. Di antara konsekuensi keimanan kepada hari akhir adalah al-imanu bina'imil qabri wa azabihi. Beriman dengan kenikmatan kubur dan azab kubur. Seperti yang telah kita isyaratkan tadi. Seperti yang telah kita isyaratkan tadi. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian rukun iman yang terakhir adalah tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yang beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Baik itu yang berupa suka ataupun duka. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Takdir-takdir makhluk, ya, telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah takdir yang akan dijalani dan dialami oleh semua manusia, kita semua. Tentang kapan kematian kita, ya, berapa rizki yang akan kita peroleh, kemudian amalan yang akan kita kerjakan, kemudian tempat kita kembali, ya, ke surga ataupun ke neraka, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau misalnya ada orang yang bertanya, lalu untuk apa kita beramal? Kalau seandainya kita semua sudah ditakdirkan untuk masuk neraka atau masuk ke dalam surga. Apakah kita tidak hanya menunggu waktu saja? Kalau memang kita ahlu al-jannah, masuk jannah. Kalau na'udzubillah, ya, seorang ditakdirkan masuk neraka, tinggal dia menunggu untuk masuk ke dalam apa? Neraka. Maka jawabannya, karena kita tidak tahu. Karena seorang itu tidak tahu mana tempat dia, apakah surga apa neraka, sehingga dia berkewajiban untuk berusaha masuk ke dalam apa? Surga. Sebagaimana seorang barakallahu fikum, ya, dia telah mengetahui dan semua orang telah tahu bahwasanya rezeki itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Semua orang sudah meyakini insyaallah. Semua orang meyakini atau kaum muslimin meyakini bahwasanya yang namanya rezeki itu adalah ya, sudah ditakdirkan. Sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tidak ada orang yang tidak mau kerja, ya, dengan dalih rezeki saya sudah ditentukan. Semua orang berusaha nyari pekerjaan. Semua orang berusaha ya mencari penghasilan. Semua orang berusaha mencari apa? Nafkah. Mungkin tidak ada orang yang duduk di rumah kemudian mengatakan rezeki saya sudah ditentukan. Kalau memang saya jadi orang kaya, ya walaupun saya duduk di rumah, nanti saya akan apa? Kaya. Tapi kalau seandainya seseorang ditakdirkan oleh Allah jadi orang miskin, ya sudah, buat apa kerja? Toh juga jadi orang apa? Miskin. Tidak. Ternyata semua orang berusaha. Semua orang berupaya dengan berbagai macam pencarian yang berbeda-beda. Dengan berbagai macam usaha yang berbeda-beda. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi peternak, ada yang menjadi pedagang, ya. Ada yang menjadi ya pegawai, karyawan, ada yang menjadi pelaut, macam-macam. Ya. Yang semuanya barakallahu fikum, ya, adalah dalam mereka berikhtiar mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Padahal rizki sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang bisa untuk melakukan yang seperti itu, padahal dia berkeyakinan rizki sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, maka seharusnya dia juga ya tidak boleh mengatakan, lah sudahlah buat apa saya beramal, toh juga sudah ditentukan. Saya masuk surga atau saya masuk neraka. Karena kita tidak tahu. Yang kita harapkan adalah semua daripada kita masuk ke dalam surga. Kita masuk dalam surga, istri kita masuk dalam surga, anak-anak kita masuk dalam surga, orang tua kita masuk dalam jannah, saudara kita, teman kita, tetangga kita kepingin. Karena kita tidak tahu, makanya kita berusaha. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya itu akan dimudahkan dengan apa yang dia ciptakan. Ya. Maksudnya orang yang diciptakan menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan untuk dia beramal dengan amalannya penghuni surga. Namun sebaliknya, orang yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, ditakdirkan untuk menjadi penghuni neraka, ya dan billah, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan penghuni apa? Neraka. Na'udzubillah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-imanu bil qadar, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu mencakup iman pada 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu bi'ilmillah al-muhit bikulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu secara global atau secara terperinci. Yani walidin rahimani wa rahimakumullah, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengerti dan mengetahui tentang segala sesuatu. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak apa terjadi. Semuanya Allah tahu apa yang akan terjadi, ya. Apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, dan Allah pun tahu. Ya, tahu sesuatu yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi bagaimana terjadi, Allah tahu. Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi. Allah tahu yang tidak terjadi itu kalau terjadi bagaimana, Allah tahu. Menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu apa daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Allah tahu kapan ya daun itu jatuh, dari ranting yang mana apa jatuhnya, dan bagaimana cara jatuhnya, Allah tahu. Semuanya tahu. Ya. Dan juga Allah tahu semua biji, baik itu yang basah ataupun yang kering. Allah tahu. Satu biji yang kecil, ya, kemudian jatuh ke dasar apa? Lautan. Kemudian tertutup oleh pasir, tertutup oleh tanah. Kemudian tertutup oleh air. Dalam kondisi hujan. Ketika malam hari. Ketika badai, Allah tahu bahwa di bawah sana itu ada apa? Biji. Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu kapan jatuhnya, bagaimana jatuhnya, di mana apa? Jatuh. Allah tahu. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang kedua, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir di Lauhil Mahfuz. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, "Anna Allah lamma khalaqal Adam au anna Allah lamma khalaqal qalam," ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, qala lahu, Allah berkata kepada pena, "Uktub," tulislah. Maka pena bertanya kepada Allah, "Qala Rabbi," wahai Tuhanku, wahai Rabbku, "Ya Allah, wa madza aktub," apa yang harus saya tulis? "Qala uktub ma huwa kainun." "Uktub ma huwa kainun." Allah katakan, tulislah segala sesuatu. Tulislah takdir dari segala apa? Sesuatu. Nah, kita abah meyakini bahwa saya takdir kita semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ya, pertama apa yang terjadi dengan kita dan apa yang terjadi dengan kita dan makhluk yang lainnya telah di apa? Tulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, adalah mengimani bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang bahagia atas kehendak Allah. Orang ya sedih atas kehendak Allah. Bayi terlahir atas kehendak Allah. Ada orang yang meninggal atas kehendak Allah. Ada hujan yang turun atas kehendak Allah. Semuanya barakallahu fikum yang terjadi dengan kita, bahkan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, ya, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-masyiah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah al-khalq, ya. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan kita dan Allah menciptakan perbuatan yang kita kerjakan. Sehingga buku ini pun adalah siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kursi yang kita gunakan duduk ini pun juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciptaan Allah bukan hanya manusia. Ciptaan Allah itu bukan hanya yang tidak bisa dibikin oleh apa? Manusia. Sebagian orang beranggapan bahwa ciptaan Allah itu adalah yang bukan dibikin manusia. Langit ciptaan siapa? Allah. Ya. Laut ciptaan Allah. Burung ciptaan Allah. Tapi begitu ditanya, rumah itu ciptaan siapa? Ya. Mungkin mengatakan rumah itu ciptaan manusia. Rumah itu ciptaan apa? Tukang. Tidak. Keliru itu. Rumah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang membuatnya adalah ya, melalui tangan-tangan para tukang. Ya. Mikrofon ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, namun yang membikinnya adalah ya manusia. Yang membikinnya adalah manusia. Ini barakallahu fikum. Ya. Yang tadi kita sebutkan ini diistilah oleh para ulama dengan maratibul qadar, tingkatan takdir. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah apa? Al-kitabah, ya, penulisan. Yang ketiga adalah amasyiah, ya, kehendak. Dan yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Orang yang beriman kepada takdir, maka beriman kepada empat hal yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita cukupkan sampai sini. Dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.